Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Khonafidin a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memulai dari hadis yang ke-131. Qala asy-syaikh rahimahullah, wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala liqaumin sami'ahum yatamarawna fid-din. Dari Ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau pernah memberi nasihat kepada sekelompok orang yang beliau mendengar mereka senang bertengkar dalam masalah agama. Ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah min ghairi somamin wala bakamin. Apakah kalian tidak tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang rasa takut kepada Allah membuat mereka diam, bukan karena mereka tuli maupun bisu. Wa innahum lahumul ulama wal fusaha wat tulaqa'u wan nubala al ulama'u bi ayyamillah. Sungguh mereka itu adalah para ulama, orang-orang yang fasih, orang-orang yang ceria, dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengetahui keutamaan-keutamaan di hari-hari yang Allah tetapkan. Ghayra annahum idza tadhakkaru adhamatallahi tashat uquluhum wa ankasarat qulubuhum wa anqata'at alsinatuhum. Hanya saja mereka itu jika mengingat kebesaran Allah, maka akal mereka menjadi berhenti, hati mereka menjadi terpecah, lisan mereka menjadi terputus. Hatta idza istafaqu min dhalik tasara'u ila Allah bil amali zaqiyah. Sampai ketika mereka sadar dari itu semua, mereka bergegas kembali ke jalan Allah dengan memperbanyak amal-amal yang membersihkan diri. Ya'uduna anfusahum ma'al mufarritin. Mereka menganggap diri mereka itu termasuk orang yang malas beribadah. Wa annahum al-aqyasun aqwiya, padahal mereka itu adalah orang-orang yang cerdas dan kuat dalam beribadah. Wa ma'adhallina wal khata'in, dan mereka menganggap diri mereka itu banyak sesatnya, banyak salahnya. Wa innahum la'abrarun bura'a, padahal sungguh mereka itu adalah orang-orang yang baik, yang terbebas dari kesesatan. Ala innahum la yastaghfiruna lahul katsira, ketahuilah sungguhnya mereka itu tidak menganggap yang banyak itu banyak untuk mereka. Wala yarbauna lahu bil qalil, dan mereka tidak senang dengan amalan yang sedikit. Wala yudilluna alai bi amalihim, mereka juga tidak memamer-mamerkan amal mereka. Haitsuma laqaituhum muhtammuna musyfun, padahal kalau kalian berjumpa dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian. Wajiluna khaifun, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Nu'aim. Di dalam riwayat ini, ikhwanatina a'azzakumullah, terdapat nasihat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan larangan berdebat dan bertengkar dalam masalah agama. Beliau radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwasanya para ulama yang saleh, yang cerdas dan takut kepada Allah, lebih memilih untuk diam daripada ribut dan bertengkar dalam masalah agama. Nah, disebabkan mereka menganggap diri mereka itu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih sedikit amal solehnya, padahal mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang kuat beribadah, hamba-hamba Allah yang baik, yang amalannya banyak, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, orang yang bertengkar dalam masalah agama dengan perdebatan yang dilarang adalah orang-orang yang sedikit ilmunya dan sedikit pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang itu semakin berilmu, semakin takut kepada Allah, semakin menjauhi pertengkaran dan perdebatan yang dilarang dalam masalah agama ini. Nah, yang kedua, semakin bertambah ilmu, hendaknya semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak semakin sombong. Begitulah yang digambarkan oleh Ibn Abbas tentang para ulama mutaqaddimun, dan yang dimaukan tentunya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena Ibn Abbas mau cerita siapa kalau bukan apa ini, ulama-ulama yang beliau saksikan di generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka menganggap masih banyak kekurangan. Mereka menganggap masih banyak kesalahan. Mereka menganggap sedikit amalannya. Dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Mereka barakofikum merasa tidak ada salahnya, merasa sudah banyak amal solehnya, dan tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya Ibnu Abbas menegur sekelompok orang yang suka ribut-ribut, tengkar, ngotot, debat masalah lain agama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu ialah sampaikan sunnah dan jangan diperdebatkan. Dah sampaikan, diamalkan. Tidak perlu diperdebatkan. Jauhi segala macam perselisihan, perpecahan dalam agama ini. Dan yang dimaukan menjauhi perpecahan dan perselisihan itu ialah menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam agama yang menjadi sebab perpecahan dan perselisihan itu. Bukan berarti menghindari saling menasihati dan saling menegur lain. Menegur, menasihati tidak termasuk bab bertengkar dalam masalah agama. Tapi justru menjadi simbol agama ini. An-nushu likulli muslim, memberi nasihat kepada setiap muslim. Jadi jangan salah paham. Larangan berdebat dalam masalah agama, larangan bertengkar dalam masalah agama, kemudian disalahartikan. Enggak boleh negur saudaranya yang salah, enggak boleh nasihati saudaranya yang salah karena bikin perpecahan dan pertengkaran. Lah, bukan. Justru menasihati, menegur saudaranya yang salah agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk simbol dan pilar agama ini. An-nushu likulli muslim. Yang dimaukan larangan bertengkar dalam masalah agama itu ialah berdebat dengan perdebatan yang dilarang. Ngotot-ngototan, menang-menangan pendapat, tidak mau membela al-haq tapi membela kepentingan pribadinya. Tidak mau bercermin dengan diri sendiri. Tidak mau menerima nasihat dan teguran dari saudaranya. Itu yang dilarang. Barakallahu. Jadi qanabtin a'zakum wa. Nasihat Ibnu Abbas ini cukup bagus dan hendaknya kita bisa mengikuti nasihat beliau radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya hadis yang ke-132. Qala al-Hasan wa sami'a qauman yatajadalun. Haula'i qaumun mallul ibadah wa khaffa 'alaihimul qul wa qalla wara'uhum fatakallam. Berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika mendengar sekelompok orang yang ramai-ramai berdebat dan bertengkar dalam masalah agama. Beliau berkomentar, mereka itu adalah sekelompok orang yang sudah jenuh beribadah. Sangat rendah nilai ucapannya dan sangat sedikit waroknya, sehingga mereka pun mengobral ucapannya. Banyak bicara. Nah, jelas faedah yang bisa diambil dari nasihat Al-Hasan Al-Basri bahwa orang yang suka berdebat dan bertengkar dalam masalah agama untuk menang-menangan, untuk mengikuti hawa nafsunya, adalah orang-orang yang sedikit ibadahnya, murah dan rendah harga ucapannya, sedikit waroknya, sehingga mereka dengan mudah asal bicara. Nah, apalagi enggak tahu masalah, dan enggak tahu masalah, satunya enggak tahu masalah, rebut tungkar. Itu sudah jelas kelihatan orangnya ini sedikit ibadahnya, sedikit waroknya, dan ucapan mereka itu enggak ada harganya, sehingga asal bicara. Kalau enggak tahu apa-apa, diam saja. Nah, diam, enggak usah dilayani. Ada yang lain yang nantang debat sama kita, enggak usah dilayani. Mohon maaf, saya masih sibuk beribadah. Itu saja. Nah, ibadah saya kurang. Nanti waktu saya habis melayani debat Anda, ya. Insyaallah, kalau seandainya seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin menerapkan prinsip ini, sibuk beribadah, sibuk beramal solih, dan tidak berkata kecuali yang baik, gak akan laku ahlul ahwa wal bidah. Tapi qadar Muhammad Safa'al, sebagian kaum muslimin gak bisa menjaga lisannya, sehingga semakin laku ucapan-ucapan ahlul ahwa wal bidah. Mereka diberi kesempatan untuk angkat bicara, untuk meladeni para orang yang apa ini mau diajak berdebat, sehingga banyak ucapan para salaf di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa bantahan yang paling tepat untuk ahlul ahwa wal bidah itu ialah tidak ngajak mereka bicara dan tidak melayani perdebatan dengan mereka. Asyukut, diam. Biar ngomong sama tembok, ngomong sama batu, itu. Nah, kalau dibilang apa, kalau pengecut gak berani, itu. Jawabannya terlalu murah jawabanmu, terlalu mahal waktu yang Allah berikan kepadaku untuk bisa beribadah dan beramal soleh. Ya, nah. Begitu. Jadi bukan urusan pemberani atau pengecut, tapi urusannya ialah sekali kita ngomong, maka ahlul ahwa wal bidah punya kesempatan untuk apa ini? Menyampaikan unek-uneknya. Itu. Khawatir yang dengar, yang ada di sekitarnya itu membenarkannya. Bahkan kita yang sudah yakin, hakul yakin dengan prinsip-prinsip sunnah, bisa menjadi tergeser prinsipnya, ragu, bimbang dengan prinsipnya. Benar juga kata dia, ya. Nah, tak pikir-pikir lagi, ah, gitu. Akhirnya mulai goyah lagi. Nah, pokoknya diam itu senjata yang paling kuat melawan ahlul ahwa wal bidah. Gak ngelayani debat dengan mereka biar gak laku. Nah, maksud dia ngomong ngoceng-ngoceng mau sendiri, gak ada yang lupres. Kalau dia berakal, insyaallah diam. Kalau ngomong-ngomong terus, ngomel-ngomel, gak ada yang ikuti, bahkan gak ada orang ngomel-ngomel, gila bro. Nah, gitu saja jelasnya. Nah, gak usah dilayani, jangan mudah terpancing, disebutkan di sini itu. Nah, anna lillah ibadan askatat hum khasyatullah min ghairi samam wala bakam, kata Ibn Abbas tadi. Ada hamba-hamba Allah yang rasa takut kepada Allah menyebabkan mereka diam, enggak melayani perdebatan. Bukan karena tuli, bukan karena bisu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selanjutnya bab yang baru, babut tajawuz fil qawli wa tarki takallufi wa tanattu'. Bab mudah dalam berkata, yakni berusaha untuk berkata dengan bahasa yang paling mudah dan tidak memberatkan diri dan tanattu', yakni berkata yang sulit-sulit atau membahas sesuatu yang sulit-sulit. Hadis yang ke-133. Wa Nabi Umama radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal iyyu syu'batan minal iman. Malu dan sedikit bicara adalah dua cabang keimanan. Wal badza'u wal bayanu syubbatan minan nifaq. Kotor ucapannya dan banyak bicara adalah dua cabang kemunafikan. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad wal Hakim wal Baihaqi. Nah, dalam hadis ini cukup jelas. Yang pertama di antara cabang keimanan ialah al-haya dan al-i. Al-haya itu adalah malu berbuat yang jelek. Sementara al-i adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Di orang yang malu berbuat jelek itu berarti buah dari keimanannya. Orang yang sedikit bicara, dan kalau bicara adalah kata-katanya mutiara dan hikmah, itu menunjukkan keimanannya. Nah, jangan salah paham dengan sedikit bicara. Ada yang sedikit bicara, sekali bicara nyelkit dan menghabisi orang lain. Nah, itu bukan cabang keimanan ini. Yang dimaukan dengan al-i ialah sedikit bicara, ketika bicara yang keluar ialah mutiara hikmah, sesuatu yang berfaedah. Ini cabang keimanan. Yang kedua, di antara cabang kemunafikan ialah al-badha' dan al-bayan. Al-badha'ah ialah al-fakhsyu fil kalam, ucapannya kotor. Kalau bicara itu kotor, ya, ucapannya kotor, berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, kadang di satu daerah dianggap kotor, kadang di daerah yang lain dianggap baik. Karena istilahnya berbeda, lafadznya sama. Nah, jadi walaupun pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi kalau ucapannya kotor, cacian, makian, sama saja. Nah, tidak menjadi mulia cacian dengan bahasa Arab, dan tidak menjadi tanda pujian dengan bahasa Inggris. Ya, nah, bahasa itu enggak terhitung. Yang dianggap ialah makna yang diucapkannya, Kalau ucapannya kotor, termasuk al-badah dan termasuk cabang kemunafikan. Jaga lisan. Termasuk cabang kemunafikan ialah al-bayan. Al-bayan di sini ialah kasratul kalam, banyak bicara. Yang dimaukan dengan banyak bicara di sini itu adalah banyak bicara yang melampaui batas dari yang mubah. Artinya dalam hadis ini kita diminta jangan menjadi syaitan natif ataupun syaitan akhras. Jangan menjadi syaitan yang cerewet, banyak bicara, bicaranya jelek. Jangan pula menjadi syaitan akhras, syaitan bisu. Sedikit bicara, tapi kalau bicara, masya Allah, ya, ucapannya menghabisi orang lain, jelek. Lalu diam saja, kayaknya gimana begitu? Ayo ngomong, ngomong langsung yang keluar macam-macam. Ini orangnya diam-diam menghanyutkan nah, setan bisu. Atau setan bisu itu ialah dia ketika tahu al-haq tapi tidak mau menyampaikannya, dia baru. Selanjutnya hadis yang ke-134. Wa an Abi Tsa'labah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Tsa'labah semoga Allah taala meridhoinya bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqa astarfarun al-mutasyaddiqun al-mutafayyiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku adalah yang paling jelek akhlaknya di antara kalian. Di antara yang akhlaknya jelek itu ialah astarfarun, banyak bicara, al-mutasyaddiqun. Nah, asal bicara, berarti kan banyak bicara. Yang ini asal bicara, al-mutafayyikun, tidak memikirkan akibat bicaranya. Nah, rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini sahih dengan syawahidnya. Nah, warid Tirmidzi nahwahu an Jabir radhiyallahu taala an. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi seperti itu dari Jabir, semoga Allah taala meridhoinya. Nah, dalam hadis ini cukup jelas faedahnya tentang keutamaan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia dicintai oleh Rasulullah SAW dan akan dekat dengan beliau pada hari kiamat nanti. Yang kedua, di antara bentuk akhlak yang jelek adalah astarzarun al-mukathir fil kalam, banyak bicara. Jadi dia itu banyak bicara, sehingga bicara yang mubah, iya, bicara yang haram, iya, bicara yang makruh, iya, pokoknya ngomong, ngomongnya banyak, cerewet. Nah itu ya, ternyata cerewet ini termasuk akhlak yang deket-deket komentar, deket-deket komentar, pokoknya dia ngomong terus kayak gak pernah capek ya. Tiada hari tanpa bicara, tiada waktu tanpa bicara, bicara terus sana kemarin, ngomong gak karuan ya. Nah itu asar-asar. Kenapa kok dikatakan akhlaknya jelek? Karena orang itu kalau banyak bicara itu banyak tergelincirnya. Maka orang itu kalau ngomongnya enggak dibatasi, itu salahnya juga ben, enggak terbatas. Nah, balik. Oleh sebab itulah para ulama sendiri telah menasihatkan kepada kita, khususnya bagi mereka yang sudah menjadi da'i dan sering menjawab pertanyaan-pertanyaan umat atau mad'unya, hendaklah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berfatwa dan semakin banyak fatwanya, ya, nah itu tidak terlepas dari apa yang kekeliruan. Itu dalam masalah yang baik ya. Nah, itu masih dinasihatkan banyak-banyak apa yang istighfar. Nah, bagaimana kalau itu bukan fatwa? Ngomong terus. Nah, apakah sepantasnya untuk ketobat dan beristighfar? Itu termasuk akhlak yang jelek. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun, al-mutawassi'un fil kalam min ghairi ikhtiyat. Orang yang tidak mengontrol ucapannya, tidak hati-hati dalam bicara, terlalu luas pembicaraannya dan tidak berhati-hati. Ada yang mengatakan al-mutasyaddiqun adalah orang yang banyak bicaranya dan bicaranya itu sering mengandung olok-olok atau ejekan terhadap orang. Orangnya banyak bicara dan bicaranya suka bojlok orang, suka ngejek orang. Itu akhlaknya jelek. Ya mungkin awal-awalnya guyon ya, tapi namanya orang kalau selalu digojlok, selalu di apa namanya itu olok-olok, ya lama-lama jengkel juga ya kan. Cucunya tengkar, aduh, ya kadang nggak bisa bales karena nggak bisa ngomong, tapi yang bicara tangannya, ya tampar mulutnya. Jazakumul khairah. Ngomongnya banyak, gojlok, mojokkan, ngejek, al-mutasyaddiqun bisa dimaknai semacam itu. Jadi maknanya dua. Yang pertama, terlalu luas ucapannya atau bicaranya tanpa berhati-hati dalam ucapan, nggak hati-hati ngomongnya, sehingga kadang-kadang ada lafaz-lafaz yang membuat banyak pihak tersinggung. Ya, bisa juga diartikan alam tasaddiqun itu adalah orang yang banyak bicara dan bicaranya itu kebanyakan ialah ngolok-ngolok orang. Ya, nah. Sama-sama jelek. Yang ketiga, al-mutafayhikun. Al-mutafayhikun itu ikhwana fillah a'azzakumullah. Nah, alladhi yatawassau fil kalami wa yufhiku fi fam ay yaftahu. Orang yang asal bicara tanpa dipikir dulu bicaranya, seperti dia selalu membuka mulutnya, Intinya atsarfarun almutasaddiqun almutafayyiqun terkait dengan apa ini? Banyaknya bicara. Nah. Termasuk akhlak yang jelek yang menyebabkan dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari beliau pada hari kiamat nanti. Selanjutnya hadis yang ke-136. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi al-sinatihim kama ta'kul baqaru bi al-sinatiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Sa'd ibn Abi Waqqas semoga Ta'ala meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sampai keluar sekelompok orang yang mereka itu makan dengan lisannya seperti sapi makan dengan lisannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, hadis ini sahih. Disahkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar atau muncul sekelompok orang yang banyak bicara sampai tidak berhenti bicara. Sebagaimana sapi kalau makan terus goyang lisan dan lidahnya walaupun habis yang dimakan. Perhatikan sapi kalau makan ya. Walaupun rumputnya habis terus goyang lidah. Ini perumpamaan yang jelek. Orang yang banyak bicara, walaupun bahan pembicaraannya sudah habis, tapi masih bunyi terus, ngomong terus yang lain, ya, seolah-olah enggak pernah berhenti. Bagikan sapi kalau makan terus goyang lidahnya, walaupun yang dimakan sudah apa ini? Habis. Nah, laisa minna masalah su', tidak termasuk kami amalan yang diumpamakan dengan perumpamaan yang jelek. Orang yang banyak bicara diumpamakan seperti sapi makan dengan lisannya, yakni ketika makan itu lidahnya goyang walaupun habis yang dimakan, seolah-olah yang dimakan itu masih ada terus gitu, gerak terus. Nah, disamakan dengan sapi yang goyang lidah, itu termasuk perbuatan yang tercela, bukan ajaran Rasul SAW. Karena Rasulullah bersabda tadi, laisa minna masalusu, ya masalusu, tidak termasuk ajaran kami perumpamaan yang jelek, yakni sesuatu yang diumpamakan dengan perumpamaan yang jelek. Nah, hadis berikutnya 137. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu taala anhu marfu'an. Inna Allah yubghidul baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisani kama tatakhallal baqaratu bi lisaniha. Rawahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhoinya, sampai pada Rasul SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah membenci laki-laki yang berlebihan dalam bicara, yang terus-menerus menggoyang lisannya sebagaimana sapi menggoyang lisannya. Faedahnya sama dengan di atas. Jadi orang yang banyak bicara tercela karena tindakannya diumpamakan dengan sapi yang menggoyang terus lidahnya ketika makan. tidak pernah berhenti goyang lidah. Nah, hadis berikutnya 138. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama sahfal kalam liyasbiya bihi qulubar rijal awin nas lam yaqbalillahu minhu yaumil qiyamah sahfa wala adla. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu retorika dalam berbicara agar bisa menarik hati manusia, maka Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat nanti sesuatu yang bisa memalingkannya dari adab, dan tidak pula menerima ganti rugi adab. Rawi Abu Dawud, ada sini riwayat dari Abu Dawud. Yang dimaksud dengan sarfal kalam ikhwan abidin azakumullah adalah ilmu tentang cara bicara dan moles bicara, memoles kata-kata atau retorika. Nah, dan yang dicela di sini ialah tidak didasari dengan ilmu, hanya pintar ngolah kata-kata saja. Di orang yang bicara tanpa didasari dengan ilmu yang benar, hanya didasari dengan ilmu mengolah kata-kata sehingga ucapannya kesana kemari dengan tujuan bisa membuat orang itu apa ini tertarik dan simpati, maka ini dicela dalam agama kita. Nah, karena di sini disebutkan Allah enggak menerima tebusan dari adab yang Allah tetapkan untuknya pada hari kiamat nanti. Barakallahu. Banyak sekali orang itu enggak punya ilmu agama sama sekali, tapi dia jadi dai. Setelah diteliti, diamati, ternyata dia belajar ilmu retorika di barat bertahun-tahun, ya. Nah, jadi dia enggak ngomong dalil Quran, hadis atau enggak, ngomong kesana kemari, tapi omongannya itu begitu indahnya sampai bikin orang itu enggak sadar, ya, dibawa kemana ia suka. Tapi ngomongnya kesana kemari hanya moles-moles ucapan tanpa ada dasarnya. Akhirnya apa coba? Bikin pernyataan-pernyataan yang melanggar aturan-aturan Islam. Bikin rumus-rumus sendiri, bikin dalil-dalil sendiri, tapi bukan dalilnya Al-Quran wal hadis wa sunnah. Nah, itu dengan kata-katanya tadi itu. Nah, ini dilarang. Selanjutnya hadis yang ke-139. Ini targetnya memang saya selesaikan. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamu kullu man yasma'u wa qala kana yuhaddithuna hadisan law addahu al'atu la asahu wa qalat innahu lam yakun yasratul haditha kasartikum. Rawahu Abu Dawud wa Abu. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fasla, jelas, bisa dipahami setiap orang yang mendengarkannya. Aisyah juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyampaikan hadis kepada kami, seandainya dihitung oleh orang yang menghitungnya, pasti bisa dihitung hadisnya. Aisyah juga pernah kata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengobrol mengobral atau melepas ucapan seperti kalian mengobral atau melepas ucapan. Nah, Abu Dawud meriwayatkan sebagian ucapan Aisyah yang pertama, kala kana kalamu Rasulullah SAW fasla, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ahmad. Sedangkan ucapan Aisyah yang kedua, kana yuhadditsuna haditsa sampai seterusnya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan Aisyah yang ketiga, innahu lam yakun yasrutul hadith kasartikum, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini kita bisa menfaedah tentang sifat kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ucapan Rasulullah itu fasla, sangat jelas, singkat, jelas dan padat, bisa dipaham oleh setiap orang yang mendengarkannya. Sampai orang awam seawam pun paham. Nah, ini yang harus kita tiru, yang kita contoh. Kalau ngomong bahasanya yang mudah, targetnya ialah orang awam paham. Kalau orang awam paham, maka orang yang pintar-pintar tambah paham lagi, ya kan? Tapi kalau kita ngomong dengan bahasanya orang yang pintar-pintar, yang paham cuma yang pintar, yang awam ngowong. Ah, tau ngowong ya? Longa, tak paham ya. Nah, Rasulullah dipahami ucapannya oleh setiap orang yang mendengarkannya. Ini yang banyak dijauhi oleh sebagian orang. Senangnya itu gaya-gayaan kalau ceramah. Nah, senang menggunakan istilah-istilah yang tinggi, bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Awam-awam enggak paham. Padahal Rasulullah tidak demikian. Yafhamu kullu man yasma. Nah, enggak usahlah gaya-gayaan. Yang penting apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang seawam apapun. Ya. Karena prinsipnya kalau orang awam saja paham, maka yang lebih berilmu lagi, apalagi sangat pintar, jelas pahamnya, ya. Juga cuma dalam bicara, dalam penulisan juga begitu. Kalau nulis itu bahasa yang mudah dipahami, ya. Ini kan promosinya majalah-majalah yang ada gitu ya. Nah, mudah dipahami. Kalau ada istilah-istilah yang ingin dimasyarakatkan karena itu istilah yang syar'i, dikasih arti yang umum. Toharah. Wong awam gak ada mas toharah. Toharah tetangga saya. Yang perempuan namanya toharah, yang laki tohir. Kasih bersuci. Tapi orang sekarang enggak gaya, ya. Jangan kena Arab, Inggris pun senang. Nah, apalagi bahasa Latin yang susah dipaham. Jahe saja dikasih bahasa Latin yang rumit. Sudah jahe itu aja. Ya. Bahasa ya. Yang rutin, yang Latin itu, ya, nah, ya nggak apa-apa, tapi dikasih arti jelas, ya, nah, apalagi kalau ceramah, ya saya paham, mungkin mereka menggunakan istilah-istilah yang tinggi itu supaya dibilang berwawasan luas. Apa untungnya orang menganggap dia berwawasan luas kalau hampir separuh yang datang gak paham apa yang diomongkan? Nah, dia hanya mendapat pujian wawasan memang luas, sampai mulai awal sampai akhir saya gak paham saking luasnya. Nah, saking luasnya wawasannya kan. Nah, mulai awal sampai akhir saya gak paham, terlalu luas ya. Nah, ya sampai di sini saja. Besok lagi saya cari yang kapan-kapan saja lah. Ini ya, nah, begitu ceramah ya Rasulullah Faslah. Kemudian sifat kalam Rasulullah yang kedua, kana yuhadditsuna haditsan law addau al'ad al'ashar. Beliau kalau menyampaikan hadis, jika dihitung begitu, bisa dihitung. Menunjukkan apa ini? Beliau sedikit bicara. Nah, dan kalau bicara yang keluar ialah mutiara hikmah. Nah, kalau orang itu cerewet ngomong, ya, direkam begitu satu jam itu ya, faedahnya itu enggak ada. Nah, kesana kemari ngomongnya. Coba kalau ngomongnya itu sedikit tapi berfaedah, ya, orang mungkin satu jam saja itu sudah banyak yang bisa dicatat. Dan enak, enggak membosankan. Wah, kalau ceramah ya kesana kemari catatannya cuma satu baris. Baik, dengan orang yang paham tentang sifat kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu jam bicara itu catatannya banyak sekali faedahnya, ya. Nah, banyak yang dicatat dengan faedahnya. Nah, itu bisa dihitung. Nah, yang ketiga sifat kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun yasrudul hadis kasardikum. Beliau tidak mengobral ucapan seperti ucapan yang kalian obral. Maksudnya tidak asbun. Nah, tidak asal melepas ucapan. Memang tidak mengucapkan kecuali sesuai dengan bimbingan wahyu. Apa yang beliau sabdakan memang apa ini merupakan dalil, sehingga tidak asal ngomong. Tapi walaupun kita ucapan kita bukan dalil, ya kita contoh beliau. Tidak asal bunyi, kalau bicara itu kita kontrol. Kalau baik ya teruskan, kalau ragu baik apa jelek tinggalkan, kalau yakin jelek tambah, jangan diucapkan. Nah, melatih lisan seperti itu susah, apalagi kalau mudah terpancing emosinya. Wah, susah, gak bisa jaga lisan. Barakallahu fikum. Selanjutnya hadis yang ke-140, wa ana bi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul abdayu ta zuta fid dunya wa qillata mantik faqtaribu minhu fa innahu yulaqqal hikmah. Rawahu al Baihaqi fi Shu'abil Iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat ada seorang hamba yang diberi sifat zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara, maka dekat-dekatlah sama dia. Sesungguhnya orang itu diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Baihaqi dalam kitab beliau Su'abul Iman. Hadis ini dhaif. Nah, banyak cacatnya. Di antaranya sanadnya ada Abdullah ibn Luhai'ah. Ini jelas masyhur dhaif. Nah, Kemudian penguat-penguatnya juga parah, ya, ada yang mungkotik dan metru sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil, sehingga Syalbani rahmatullah memasukkannya dalam silsilah ad-da'ifah. Namun makna hadis ini sahih. Seorang yang zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara layak dijadikan sebagai apa ini? Sahabat. Karena orang itu memiliki hikmah. Zuhud terhadap dunia gak akan menghabiskan uang Anda. Nah, enak kan? Berteman sama orang yang zuhud terhadap dunia itu enak. Walaupun bawa banyak uang, gak akan habis insyaallah, ya. Kenapa? Dia gak akan minta macam-macam. Zuhud. Lain kalau yang berteman sama Anda itu adalah orang yang rakus terhadap dunia, ya. Siap-siap habis uang. Ya, nah. Ada uang dipepet, ada uang tinggal. Ya. Begitu pula kalau kita berteman dengan orang yang sedikit bicara itu enak. Kenapa? Rahasia kita mudah terjaga. Tapi kalau teman kita banyak bicara, maka susah untuk menjaga rahasia dengan teman kita tadi, ya. Dia banyak bicara, ngomong kesana kemari. Ini maknanya yang sahih. Tapi sanadnya ben dhaif. Barakallahu fiik. Selanjutnya hadis yang ke-141. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minal bayani sihra wa inna minal ilmi jahla wa inna minal syi'ri hikama wa inna minal qawli iyala. Dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian perkataan itu bisa mensihir seseorang. Sesungguhnya sebagian ilmu itu menunjukkan kebodohan orang itu. Sesungguhnya sebagian sihir ada mutiara-mutiara hikmah di dalamnya. Sungguh sebagian ucapan ada yang iyalah, yakni asbun, asal bunyi, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, hadis ini ikhwan fillah azakumullah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ucapan yang pertama, inna minal bayani sihra. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sehingga sahih. Kemudian inna minal syi'ri kaman juga sahih. Nah, ada penguat yang lain maksudnya. Jadi secara garis besar hadis ini diterima. Barakallahu fikum. Adapun faedahnya, bahwa sebagian ucapan itu ada yang seperti sihir. Nah, sihir itu suatu yang tercela. Berarti yang dimaksud dengan bayan di sini seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, yakni kasratul kalam, banyak bicara. Orang yang banyak bicara dia itu bagikan apa ini? Manta-manta dalam sihir. Yang membuat orang itu lupa Naam. Wa inna min al-ilmi jahla. Nah, sebagian ilmu itu ada yang menunjukkan kebodohan. Maksudnya di sini ialah orang yang bodoh jika menyampaikan ilmu yang tidak ia kuasai, justru akan memperlihatkan kebodohannya. Ya, dia itu gak menguasai ilmu yang ia sampaikan, tapi dia nekat menyampaikan saja, maka semakin apa ini, memperjelas kebodohannya. Nah, kemudian sebagian syair itu ada yang mengandung mutiara hikmah. Nah, sebagian. Ya. Kalau syair-syair jahiliyah itu, ini masalahnya bukan hikmah, ini merusak moral. Ya. Soalnya orang jahiliyah kalau bikin syair, pujian terhadap zina, pujian terhadap khamar, ya, pujian terhadap pembunuhan. Itu cuma dalam tata bahasa Arab nahwu justru dipakai sebagai rujukan dari sisi sastranya, dari sisi tata bahasanya. Jadi jangan bilang ini dalil, soalnya ini masuk dalam kotron nada kayak Ibn Syam, ya. Syairnya seperti ini, pujian terhadap wanita. Jangan seperti itu. Ini yang diambil itu ialah kaidah bahasanya, bukan kandungan maknanya. Jadi syair-syair yang banyak dijumpai dalam kitab-kitab nahwu atau bahasa Arab rata-rata adalah syair-syair apa ini? Jahiliyah. Karena memang itu sumber pengambilan tata bahasa Arab dari orang Arab asli. Tidak diambil makna yang terkandung di dalamnya, tapi yang diambil ialah tata bahasanya. Namun sebagian syair juga ada yang mengandung mutiara hikmah. Barakallahu. Wa inna min al-qawli iyalah. Sebutkan oleh Ibnu Athir rahimahutaala yang dimaksud wa inna min al-iyal iyalah ialah idza lam tadri ayyatin tabghiha. Bicara yang tidak terarah, ya. Sesungguhnya sebagian ucapan itu ada yang tidak terarah. Ngomongnya itu enggak tahu apa maksudnya, dibawa kemana, kesimpulannya apa. Nah, ini semuanya karena bin Asakumullah menunjukkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kita contoh. Barakallahu. Yang terakhir, hadis yang ke-142. Wa an Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala an annahu qala yawman wa qama rajulun fa aktharal qaul fa qala Amr law qasada fi qawlihi lakana khaira lahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqad ra'aitu aw umirtu an atajawaza fil qaul fa innal jawaza wa khair rawahuma Abu Dawud. Dari Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala an, sungguhnya dia suatu hari berkata, kemudian ada seorang laki-laki yang bangkit berdiri, kemudian banyak berkata. Maka Amr berkomentar, seandainya ucapan orang ini terarah, lebih baik baginya. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat atau aku diperintah untuk berusaha mempermudah ucapannya. Sesungguhnya ucapan yang mudah dan ringkas itu lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barakallahu. Nah, jelas sama ya faedahnya. Termasuk sifat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah singkat, adat, jelas dan mudah dipahami. Fa innal jawaza wa khair. Sesungguhnya ucapan yang singkat, jawaz, gampang dan mudah dipahami itu khair, lebih baik. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimah ta'ala. Saya secara pribadi berharap semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murni karena kekurangan saya pribadi, kemudian dari syaitan yang selalu menggelincirkan umat manusia. Dan sekali lagi saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kitab selanjutnya ya yang sudah dipahami yang ringkas ya. Nah, Al-Aqidah Al-Islamiyah nal kitab wasunnah. Naam. Karya Syekh Jamil Zainul. Barakallahu. Ini mudah, singkat dan jelas insyaallah. Pada pertemuan yang kedatang akan saya sampaikan. Tolong dipersiapkan kitabnya ya, dijadikan kitab supaya sedap dipandang dan menarik untuk dipegang ya. Nah, jangan lembaran-lembaran gitu ya. Jadi kitab biar bisa dijaga. Kitabnya enggak tebal, tipis. Barakallahu.